menemani sahabat keluarga Indonesia. Dengan beragam acara untuk Anda semua, acara yang bermutu, beragam dan juga seru. iDream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat iDream, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. Hanya di 10.44 AM, iDream Radio, Successful Muslim Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Apa kabar Anda hari ini sahabat iDream? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu setia mendengarkan 10.44 AM iDream Radio. Kembali hari ini saya Rudy Saputra hadir di program Inspirasi Keluarga untuk edisi hari ini di Psikologi Keluarga yang pastinya akan memberikan inspirasi untuk Anda sahabat iDream. Anda bisa mendengarkan kami di 10.44 AM iDream Radio atau juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id. Dan juga untuk Anda yang menggunakan Android, silakan Anda bisa download aplikasi iDream Radio di Play Store dan Anda bisa mendengarkan program-program yang kami sajikan untuk Anda. Saya juga ajak untuk Anda yang di rumah, silakan Anda bisa bergabung berbagi informasi, opini dan juga saran Anda terkait program kita. Silakan bisa telepon di 021-7888-5300 atau di 0822-9789-1044. Hari ini sahabat iDream kita di edisi Psikologi Keluarga, kita akan mendengarkan materi tentang psikologi keluarga yang pastinya bersama narasumber kita. Kembali beliau ini adalah psikolog klinis dewasa, yaitu ada Mbak Ika Malika Empesi, psikolog. Saat ini saya sudah bersama beliau di studio, kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Ika? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, oke. Baiklah hari ini untuk psikologi keluarga. Nanti kita akan berbicara atau membahas tentang apa nih, Baiklah? Oke. Pada hari ini mungkin temanya nggak hanya fokus ke psikologi keluarga, tapi kita mengangkat tema yang lebih umum dan lebih justru krusial untuk semua orang, gak hanya yang sudah berkeluarga, di dalam keluarga maupun yang akan berkeluarga gitu ya, yaitu tentang seputar kesehatan mental. Seputar kesehatan mental. Oke, baik. Nanti pasti ini juga salah satu informasi juga menarik untuk sahabat iDream, seperti apa nantinya seputaran kesehatan mental ini. Dan pastinya juga untuk Anda sahabat iDream yang di rumah yang memiliki pertanyaan juga bisa kirimkan SMS atau WhatsApp Anda di 0822-9789-1044. Saya akan kembali untuk Anda di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sahabat iDream, Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Untuk edisi hari ini adalah Psikologi Keluarga yang pastinya masih bersama Mbak Ika Malika. Kita membahas seputar kesehatan mental. Dan pasti ini sangat krusial sekali untuk dibahas, apalagi kita lihat banyak kasus-kasus yang terjadi saat ini yang baik kayak mungkin dari kasus bunuh diri atau mungkin juga kasus-kasus kriminal lainnya juga ini berkaitan dengan kesehatan mental. Tapi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu nggak nih Mbak Ika, mungkin masih ada masyarakat yang awam dengan yang namanya kesehatan mental. Ketika meninggal mental, orang pasti berhubungan dengan sakit sakit jiwa atau mungkin orang gila atau yang lain-lainnya. Baik, kamu mungkin bisa dijelaskan baik kan? Ya, baik. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu bahwa ya sebenarnya kesehatan mental ini jadi salah satu ciri dari sehatnya seseorang. Karena menurut WHO, sehat itu ternyata enggak cuma sehat secara fisik. gitu ya. Tapi dari WHO sendiri ya, World Health Organization gitu, bahwa sehat itu harus meliputi 3 aspek. Pertama, sehat secara fisik. Ya, kita sama-sama tahu orang yang sehat secara fisik itu adalah orang yang sehat, bugar, seperti itu. Nah, tapi kriteria kedua dari sehat itu adalah sehat secara sosial. Bahwa orang tersebut juga harus mampu dan punya hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, itu kriteria sehat juga gitu. Sehingga ketika ada masalah dengan hubungan saat membangun hubungan dengan orang lain atau tidak disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini ada kategori yang kurang juga dari sehatnya. Nah, yang ketiga yaitu sehat jiwa atau bisa juga kita sebut dengan kesehatan mental. Dan ini yang akan kita bicarakan dengan lebih lanjut. Gitu. Oke, kalau di psikologi sendiri mengartikan sehat mental itu seperti apa nih, Mbak Ika? Oke, jadi sehat mental ini punya ciri-ciri, beberapa ciri-ciri ya. Orang bisa dikatakan sehat mental ketika memenuhi ciri-ciri ini. Apa jadi aja, mungkin para pendengar bisa menceklist ya, kira-kira saya masuk kriteria sehat mental nggak nih gak gitu ya. Iya. Ya, yang pertama orang yang sehat mental itu adalah orang yang merasa senang dan bahagia. Jadi ya pasti kita nggak selalu senang aja gitu ya. Tapi secara umum dia merasa senang dan bahagia gitu ya. Yang mendominasi hidupnya itu perasaan senang dan bahagia, bukan justru murung yang berkelanjutan, sedih atau kemarahan atau dendam dan seterusnya. Tapi justru secara umum perasaan yang mendominasi dalam kehidupannya adalah bahagia gitu. Nah, yang kedua itu dicek dulu ya, sejauh ini kita ngerasa senang apa enggak. Bahagia enggak sama ini gitu. Iya, atau banyakkan sedihnya, banyakkan komplainnya gitu kan. Nah, yang kedua adalah orang yang sehat mental itu orang yang bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri. Jadi seringkali kita melihat seseorang atau mungkin diri kita gitu ya, kadang kita hanya fokus sama kekurangan-kekurangan kita. Kita fokus sama apa yang kita tidak punya gitu. Nah, kalau itu berkelanjutan ya akhirnya kan kita terus mengeluh, terus komplain. Kalau itu berkelanjutan bisa mengganggu kesehatan mental kita juga gitu. Karena sesungguhnya yang membuat kita sehat mental adalah ketika kita bisa seimbang menerima apa kelebihan kita. Kita optimalkan kelebihan kita, kekuatan kita gitu ya, potensi-potensi yang kita punya, dan kita kelola kekurangan-kekurangan diri kita. Acceptance gitu ya, menerima, oh saya punya keterbatasan ini dan seterusnya. Seperti itu, jadi dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri, itu adalah karakter atau ciri kedua dari orang yang sehat mental. Gitu. Nah, yang ketiga, orang yang sehat mental itu adalah orang yang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan atau keadaan hidupnya sehari-hari. Jadi adaptif, fleksibel, itu juga orang yang sehat mental gitu. Karena di sisi lain ketika kita justru misalnya kita pingin justru kita yang difahami oleh orang lain, atau misalnya kita pingin semua hal yang terjadi itu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Ya, atau kalau berkaitan sama orang lain mungkin seperti itu ya, egois. Atau misalnya jadi kaku gitu, kalau misalnya gak sesuai rencana langsung mutung, langsung sedih berkepanjangan, langsung gak mau keluar rumah misalnya. Nah, itu mungkin kondisi yang harus diperhatikan juga. Jadi orang yang sehat mental ini orang yang fleksibel. Dia ketika mentok satu pintu gitu ya, dia akan coba, okay, mau lewat cara yang mana lagi, jalan yang mana lagi, seperti itu. Jadi bisa menyesuaikan diri, bisa adaptif gitu ya. Ketika masuk di lingkungan baru, walaupun kita mungkin butuh waktu untuk menyesuaikan diri, tapi kemudian bisa blend gitu. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesehatan mental, seperti itu. Itu ciri yang ketiga. Nah, ciri yang keempat, orang yang sehat mental ini adalah orang yang mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Artinya orang tersebut produktif gitu. Ya, coba kalau kita lagi sedih, berkepanjangan gitu ya, yang kita pikirin cuma masalah atau galau tadi ya, ya mungkin hal-hal yang kerjaan-kerjaan kita keteteran gitu, jauh lah dari produktif gitu ya. Apa namanya, mungkin tidurnya kebanyakan atau nggak bisa tidur gitu, di kantor juga jadinya banyak skip mungkin dan seterusnya. Jadi orang yang sehat mental itu juga bisa dilihat bagaimana kegiatannya bermanfaat atau produktif. Nah, yang kelima, sehat mental ini juga dicirikan dengan kondisi di mana seseorang aktif menyumbangkan tenaga, pikiran, serta kepedulian pada sekitar. Jadi dia punya kontribusi, okay, dan juga punya kepekaan atau kepedulian pada orang-orang di sekitarnya. Karena di sisi lain, orang yang sedang larut dengan masalahnya dan mungkin sampai mengalami gangguan kejiwaan gitu ya, dia hanya fokus sama dirinya, dia hanya fokus sama pikiran-pikirannya, dia hanya fokus sama masalahnya, bahkan dia merasa kayaknya masalah saya deh yang paling berat seperti itu. Ya, jadi kelima hal ini adalah ciri atau karakter yang harus kita bangun sehingga kita punya kesehatan mental. Jadi gimana kita coba selalu membangun rasa senang, kebahagiaan gitu ya. Kemudian gimana kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan diri kita, gimana kita bisa fleksibel menyesuaikan diri dengan keadaan hidup kita sehari-hari, gimana kita bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, produktif, dan bagaimana kita bisa berkontribusi dan peduli pada sekitar kita. Oke. Gitu kira-kira. Nah, kalau kita bicara tadi yang menarik adalah ketika membahas ciri yang pertama nih, ya, baik adalah kebahagiaan, okay, mungkin kebahagiaan dan juga kesenangan. Ya. Atau mungkin juga kadang indikator bahagia untuk masing-masing orang ini kan berbeda nih Mbak Ika. Betul. Nah, tapi bahagia yang seperti apa sih yang mengindikatorkan kalau kita itu dalam keadaan sehat mental gitu? Iya, jadi indikatornya ya diri sendiri jadi ya. Sebenarnya kan happiness itu berkaitan dengan rasa puas ya, satisfaction gitu. Ada orang yang makan 3 kali sehari dengan lauk apapun udah puas gitu. Yeah, yeah. Tapi ada orang yang puasnya cuma dengan kalau makanan yang sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Nah, tapi penting di sini bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan bahagia adalah kita puas dengan apa yang kita miliki atau ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menikmati apa yang ada. Gitu. Bersyukur lagi. Iya, kalau dalam Islam itu konteksnya adalah bersyukur. Jadi memang kalau dibilang indikator, ya tentu berbeda gitu setiap orang. Nah, tapi bagaimana seseorang bisa melihat segala sesuatu dari sisi yang positif sehingga dia merasa cukup, merasa puas, dan seterusnya. Di sisi lain ini menarik sebenarnya ya, ketika kita bicara bahagia, ada sebuah buku gitu yang cerita tentang happiness. Nah, di situ salah satunya dituliskan bahwa orang dijamin gak bahagia ketika dia melakukan 3 hal. Satu, dia selalu menyesali masa lalunya. Masa lalu kan udah lewat kan. Tapi kalau kita sesali, aduh kenapa sih kok saya lahirnya dari suku Jakarta misal, kenapa saya gak lahirnya dari luar negeri aja gitu kan. Menyesali yang udah lalu kan selamanya gak akan bikin kita bahagia gitu. Ya udahlah, gak bisa diulang kayak gitu ya. Nah, jadi kalau tadi bicara indikatornya apa, bagaimana kita bisa menerima masa lalu kita, okay, gitu. Nah, yang kedua, masa kini, saat ini ya, here and now, bahwa orang dijamin gak bahagia ketika dia selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia miliki saat ini, gitu. Ya, seperti tadi misalnya makan siang pakai ayam goreng anget-anget. Oh, ini sebenarnya sarapan ya. Sarapan pakai bubur bubur ayam spesial anget-anget, tetap bisa nggak bahagia ketika dia mikirnya, aduh saya kan pengennya sarapannya pakai pancake ya, gitu. Jadi sampai kapanpun ketika kita tidak puas dengan apa yang kita punya saat ini, kita nggak akan bahagia. Nah, sehingga indikator kedua, mungkin kalau dibilang indikator ya, kita bisa bahagia ketika kita bisa menerima apa yang kita dapatkan, kita punya gitu ya saat ini, here and now gitu. Bahkan kalaupun ada kan nasi telah jadi bubur gitu ya, ya udah bubur tambahin ayam, tambahin cakwe, jadi orang yang spesial tadi gitu. Jadi bagaimana mindset kita, persepsi kita terhadap kondisi saat ini. Nah, ketiga yang membuat orang nggak bahagia adalah ketika dia selalu mengkhawatirkan, mencemaskan gitu ya hal yang ada di masa depan. Okay. Kayak kalau mahasiswa gitu ya, saya kan ininya banyak dengan mahasiswa. Aduh, gimana Mbak kalau nanti soalnya susah? Gimana nanti kalau nggak lulus? Gimana gitu ya? Okay. Belum terjadi udah dipikirin ya, gitu. Kalau saya bilangnya itu kamu udah DP duluan sedihnya. Jadi udah ngambil DP sedihnya. Padahal kalau nggak lulus kan sedih kan? DP-nya udah dirasain. Padahal belum tentu nggak lulus gitu. Jadi sampai kapanpun kalau masa depan kita persepsikan, kita lihat dari sudut pandang yang negatif, gagal, nggak lulus dan seterusnya, pasti nggak akan bahagia. Nah, jadi gimana indikator untuk supaya bahagia? Optimis terhadap apa namanya masa depan yang akan kita jalani. Ya, apalagi kan katanya you are what you think. Kalau kita optimis, ya mudah-mudahan jadi jalannya sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kalau dalam Islam kan Allah mengikuti persangkaan hambanya ya. Kita bersangka yang positif aja di masa depan. Mudah-mudahan Allah kasih jalannya. Gitu jadi indikasi bahagia. Menarik sekali berarti. Memang ya seperti apa, jangan menyesali masa lalu. Betul. Syukuri yang kita jalani hari ini dan pastinya optimis untuk masa depannya. Baik, pastinya bakal bahagia. Baik, tadi itu sudah menarik sahabat Aidrim, bagaimana ciri-ciri kesehatan mental yang sudah disampaikan oleh Mbak Ika. Mungkin Anda bisa cek lagi satu persatu apakah diri Anda sudah sehat mentalnya gitu. Betul. Dan jika kalau mungkin juga belum merasa sehat, mungkin bisa konseling lah ya Mbak ya. Bisa, kita nanti akan cerita lebih lanjut tentang apa hal-hal yang bisa kita lakukan secara pribadi. Enggak semuanya harus langsung ditangani profesional. Baik. Dan sahabat ini pastinya jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama Mbak Ika pastinya di Inspirasi Keluarga untuk edisi Psikologi Keluarga hari ini. Tetap di 104.4 AM My Dream Radio, Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 10.44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM Dream Radio, Successful Muslim Family. Sahabat Adrim, Anda masih bersama kami di Psikologi Keluarga. Ya, masih bersama Mbak Ika. Saya ajak kembali untuk Anda yang di rumah, silakan bisa bergabung di 021-788-5300 atau di 0822-9789-1044. Anda juga bisa akses live streaming kita di www.idreamradio.id atau juga bisa download aplikasi kita di Play Store ya. Dan Anda bisa mendengarkan program-program iDream Radio dengan menggunakan Android. Mbak Ika tadi sudah menjelaskan nih Mbak Ika, ciri-ciri tentang kesehatan mental. Tapi kalau ada yang sehat, pasti juga ada yang nggak sehat. Nah, kalau yang nggak sehat mental ini seperti apa nih Mbak Ika? Oke, lawannya dari kesehatan mental itu memang kondisi ketika mental kita tidak sehat. Ya, mental kita nggak sehat itu sebenarnya bervariasi gitu ya. Mulai dari stres ya, yang biasa, yang lebih umum kita alami kan kondisi stres tadi, gitu. Kondisi stres nanti kita bicara lebih lanjut. Nah, atau mungkin yang sudah lebih berlanjut seperti mengalami gangguan kejiwaan gitu. Nah, mungkin yang biasa kita hadapi sehari-hari ya kondisi stres ini yang mungkin bisa mengganggu kesehatan mental kita. Nah, itu perlu difahami oleh kita semua gitu. Oke, nah mungkin stres ini seperti apa nih Mbak Ika? Mungkin orang sering mengalami, ya sering stres, tapi tidak tahu stres itu apa yang sebenarnya mereka alami. Stres itu seperti apa nih Mbak Ika? Iya, jadi stres itu sebenarnya reaksi seseorang. Ya, jadi reaksi kita, respon kita, baik secara fisik maupun mental, ketika terjadi perubahan atau ada tuntutan dari lingkungan yang mengharuskan kita menyesuaikan diri gitu. Jadi ada yang berubah gitu ya. Mungkin kayak misalnya anak-anak masuk sekolah baru, ya itu bisa memicu stres gitu karena membuat diri kita nih perlu menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru itu. Atau ada tuntutan-tuntutan. Nah, kayak misalnya walaupun namanya misalnya promosi jabatan gitu ya, kan seneng tuh gajinya naik gitu, tapi mungkin berpotensi stres juga karena ada tuntutan-tuntutan yang mengharuskan kita menyesuaikan diri. Artinya kita melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, gitu. Nah, yang perlu diperhatikan kadangkala tadi kan kalau perubahan mungkin sesuatu dari lingkungan gitu ya, atau tuntutan ini kadangkala nggak nyata, belum tentu itu real. Bisa jadi tuntutan-tuntutan yang kita buat sendiri gitu ya, seperti itu. Kayak misalnya ya tadi misalnya aku tuh akan seneng kalau gajiku 20 juta per bulan gitu misalnya, padahal belum tentu dengan di bawah itu bisa nggak seneng gitu, tapi karena merasa targetnya belum tercapai akhirnya jadi stres sendiri gitu. Ya, atau misalnya kalau isu-isu keluarga, saya tuh harusnya masukin sekolah anak saya di sekolah yang bergengsi gitu kan, karena itu kan tuntutan di komplek rumah saya kayak gini gitu, itu kan belum tentu itu real gitu. Itu tuntutan yang bisa jadi kita bangun itu sendiri. Jadi Artinya di sisi lain ada dua hal yang ingin saya tekankan di sini, bahwa stres itu pasti kayaknya semua orang mengalami deh gitu ya. Karena kan semua orang pasti mengalami perubahan-perubahan ya, masa kayak gitu-gitu aja gitu kan. Nah kemudian sesuatu yang berubah itu juga berkaitan dengan sesuatu yang di luar dari rencana awal kita gitu kan. Ya pasti kan gak semua yang kita jalani dalam kehidupan ini selalu sesuai dengan rencana ya kan. Yang bikin skenario kehidupannya bukan kita. Artinya mungkin potensi apa keadaan-keadaan stres itu ya sangat berpotensi untuk dialami oleh semua orang gitu. Termasuk lagi hal kedua yang ingin saya garis bawahi juga, ya stres itu nggak cuma bersumber dari luar diri seseorang. Jangan-jangan stres itu emang dibuat sendiri. Mungkin ini yang nggak bermaksud lah ya membuat diri stres, tapi stres itu ya bersumber dari pikiran-pikiran. Iya, tanpa kita sadar kita yang membangun itu. Seperti itu. Nah, dengan pengertian stres seperti itu, ya kita bisa melihat bahwa sebenarnya stres itu nggak selamanya jahat loh, gitu. Ketika ada perubahan, ketika ada tuntutan, kadang kita butuh level stres yang cukup gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita memang mengajak diri kita untuk menyiapkan, menyesuaikan diri sehingga memang bisa mencapai apa yang diharapkan dari perubahan tadi. Contoh mahasiswa mau ujian ya, stres kan gitu. Butuh stres dengan level yang cukup supaya dia belajar. Kalau cuek aja deh, kalo terserah deh gitu. Enggak stres ya dia enggak belajar dan seterusnya. Gitu ya. Atau misalnya mau ini kan udah mulai-mulai daftar sekolah nih ya kalau orang tua ya. Harus bayar uang pangkal gitu. Butuh stres yang cukup supaya memikirkan berusaha lebih gitu ya untuk mengumpulkan dana sekolah anak, seperti itu misalnya. Nah, itu kondisi di mana stres berdampak positif ya. Kalau istilahnya adalah eustress. Nah, tapi memang yang harus kita pahami dan kemudian kita pelajari bagaimana mengelola stres supaya stres itu tidak berdampak negatif gitu. Tidak berdampak negatif atau yang disebut distress ya. Stres yang berdampak negatif seperti apa? Kayak misalnya tadi mahasiswa mau ujian, dia stres, tapi stresnya overdosis gitu. Sehingga baru baca buku migrain gitu ya, atau udah sakit perut ya gimana mau belajar kayak gitu kan. Atau misalnya orang tua yang anaknya mau masuk sekolah uangnya belum cukup gitu kan. Akhirnya hipertensi jadi naik gitu ya. Jadi pusing gitu, kelingan, gak bisa masuk kerja kan. Jadi berdampak positif, negatif kan harusnya. Ini gitu. Jadi ajakan saya adalah kita bersahabat dengan stres gitu ya. Ya, karena dia juga ada fungsinya untuk membantu kita menyiapkan dalam menghadapi perubahan-perubahan atau tuntutan, tapi perlu kita kelola supaya justru kita nggak larut dan berdampak negatif gitu kira-kira. Nah, menarik sekali nih sahabat iDream tentang stres yang sudah dijelaskan oleh Baika, bahwa stres itu ternyata bisa bermanfaat untuk produktivitas kita, juga ternyata juga bisa menghentikan produktivitas kita jika stres itu berlebihan dalam diri kita sendiri. Nah, Baika, ini kalau kita melihat orang berhubungan dengan kesehatan fisik, ketika orang tidak sehat kita bisa lihat nih, oh ini lagi nggak sehat, kok kamu pucat banget sih, matanya merah, ini lagi demam. Tapi kalau orang nggak sehat mental, kita bisa lihat secara fisik nggak, Baika? Kita bisa mendeteksi, oh orang ini lagi stres nih, orang ini lagi nggak sehat nih mentalnya. Gimana nih, Baika? Oke, bagus sekali. Jadi memang itu yang perlu kita pahami ya, dalam kita bisa mengelola ketika kita tahu kan kondisi diri kita. Ya, ini gigi terasa nyut-nyutan, kita ke dokter gigi gitu kan. Betul. Ketika kita tahu gejalanya, kita akan melakukan sesuatu untuk memperbaiki atau melakukan sesuatu yang membuat keadaan kita jadi lebih baik. Nah, makanya memang betul sekali kita perlu memahami apa sih ciri-ciri orang yang mengalami stres. Ya. Nah, pertama ada dua hal lah ya, kita bisa mengamati sebenarnya dari reaksi fisik, reaksi yang kelihatan, sama reaksi-reaksi atau dampak-dampak secara psikis. Ya, kalau reaksi fisik kita bisa merasakan ya perubahan-perubahan fisiologis ketika kita mengalami stres. Seperti jantungnya berdebar-debar kan, kamu ujian jantungnya berdebar lebih cepat gitu. Otot-otot di belakang leher gitu ya tegang kayak gitu ya. Sakit kepala ya, sakit kepala sebelah, sakit kepala semuanya. Sakit perut gitu ya. Tanpa alasan-alasan yang jelas gitu. Kayak misalnya saya tidurnya cukup. Saya tadi kayaknya makannya gak aneh-aneh kok, sakit perut bolak-balik ke belakang, saya kok sakit kepala dan seterusnya. Atau juga kadang keringat berlebih gitu ya, jadi di luar dari kebiasaan kita gitu. Atau kemudian reaksi yang bisa kita lihat secara fisik juga adalah adanya perubahan-perubahan pola makan, pola tidur, dan aktivitas sehari-hari gitu. Jadi ada perubahan dalam aktivitas fisik kita, pola makan. Orang-orang yang biasanya makannya sedikit jadi makan terus kan, ada kayak, aduh kalau stres kayak gemuk nih gitu, soalnya ngemil gitu kan, untuk menghilangkan stresnya. Atau justru nggak mau makan, nggak nafsu makan gitu, karena larut dengan masalahnya atau galau gitu ya, ya apa namanya, jadi kehilangan nafsu makan gitu, atau lupa belum makan karena nggak bisa merasakan rasa laparnya gitu. Kemudian juga pola tidur ya, entah akhirnya jadi tidur terus gitu ya, aduh nggak mau bangun karena kalau bangun harus menghadapi masalahnya gitu kan, ya atau nggak bisa tidur karena sibuk mengolah atau ya larut dengan pikiran-pikiran yang berkaitan sama masalahnya gitu, maupun perubahan dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya yang biasanya rame, ketawa-ketawa, kok jadinya pendiam gitu ya. Atau untuk diri kita gitu ya, kita biasanya ya supel gitu ya, kayak kalau ibu-ibu misalnya ke warung, banyak ngobrol sama tetangga segala macam. Ini biasanya, ini justru misalnya kita merasa malas deh ketemu orang gitu. Ya udah deh, nggak usah belanja dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita amati pada diri kita dari pola-pola yang biasanya kita lakukan gitu. Nah yang kedua, kita juga bisa melihat dari reaksi psikis kita ya, misalnya kok ada emosi-emosi negatif yang berlebihan, kayak misalnya cemas berlebihan, khawatir berlebihan, takut begini, takut begitu, kayak gitu ya, pikiran-pikiran negatif. Atau kita merasa kita lebih sensitif ya, kalau kata anak sekarang baper gitu ya, dicolek di diomongin dikit, oh itu kayaknya ngomongin saya ya, ini gitu ya, mudah tersinggung. Kondisi psikis juga berkaitan dengan kognitif, kayak orang stres itu sering lupa gitu ya, tadi naruh ini di mana ya, ya apa kaitannya, karena ya kita nggak fokus dengan apa yang kita lakukan sehingga kita ya itu ya sulit memusatkan perhatian, sulit konsentrasi, sering merasa lupa dan seterusnya. Nah, sebenarnya saya share tentang ciri-ciri orang yang mengalami stres itu lebih pada supaya kita sendiri bisa mengamati, wah kayaknya saya nih udah mulai stres nih gitu. Mengamati diri kita sendiri. Ya, fokus terbesarnya adalah kita memahami diri kita, wah ada kondisi-kondisi stres yang harus segera saya kelola, apakah bisa dikelola sendiri atau saya harus cari bantuan. Bukan fokusnya bukan untuk menjudge orang gitu, oh lu stres lo gitu, kayaknya teman saya stres gitu ya, nggak seperti itu. Jadi gitu itu ya. Diri ya, ya lebih untuk mengenali gejala ya, kayak misalnya sakit lah kan, nggak bisa kita orang pusing demam kayak kamu demam berdarah deh kan, nggak bisa gitu. Tapi kita bisa, wah kok badan saya nggak enak ya, saya cek ke dokter deh. Diagnosa itu bukan kita yang menegakkan gitu ya, tapi diagnosa ditegakkan oleh profesional. Tapi mengenali ciri-ciri atau gejala ya, kalau dalam penyakit fisik kan simptom gitu, itu membuat kita lebih aware, lebih menyadari kondisi diri kita sehingga membuat kita melakukan sesuatu untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Gitu. Baik. Baik, ini ketika kita sudah tahu kalau kita stres, nah apa yang sih yang akan kita lakukan? Tapi kita bahas di sesi berikutnya, Mbak Ika ya. Siap. Baik Sobat Edream, jangan kemana-mana, kita akan kembali untuk Anda. Pastikan Anda masih bersama kami di 1044 AM Edream Radio, Successful Muslim Family. I Dream Radio. Successful Muslim Family. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM I Dream Radio, Successful Muslim Family. 10.44 Time I Dream Radio Successful Muslim Family. Sahabat I Dream, kita masih di Inspirasi Keluarga dan pastinya kita masih bersama Mbak Ika nih, masih setia menemani sahabat I Dream untuk berbicara mengenai kesehatan mental. Nah, tadi sudah dijelaskan nih Mbak Ika bagaimana ciri-ciri stres, orang-orang yang mengalami stres dan pastinya sudah mengoreksi diri sendiri. Nah, mungkin untuk sahabat I Dream yang di rumah nih Mbak Ika, yang sudah melihat, oh ternyata saya stres nih, ternyata saya lagi stres, bagaimana nih caranya mengelola atau mungkin juga agar stres ini bisa seperti tadi, bisa sesuai dengan kadarnya lah dalam tubuh kita, jadi bisa meningkatkan produktivitas juga Mbak Ika. Oke, baik. Jadi ketika kita merasa kayaknya nih saya kok ada gejala-gejala stres nih ya yang saya alami gitu ya. Nah, kita perlu memahami tentang manajemen stres. Bagaimana kita memanage, mengelola stres. Nah, seperti tadi di awal ya, bahwa stres itu terjadi karena ada perubahan, ada tuntutan, ada masalah lah gitu ya. Masalah itu kan gap antara realita dengan keinginan kita gitu ya. Berarti ada masalah. Ada sumbernya, sumber stres ya, biasa kita sebut stresor gitu. Nah, kemudian masalah ini memunculkan berefek pada perasaan-perasaan kan, pada emosi-emosi, entah itu ya emosi negatif lah pasti, nggak mungkin stres bikin kita seneng gitu. Nah, apa namanya, entah itu sedih, marah, kesal, cemas, bingung dan seterusnya. Nah, makanya prinsip manajemen stres itu cukup dua aja. Bagaimana kita menghadapi masalah, ya, mencari problem solving terhadap masalah kita, ya, karena kan tadi ada sumbernya, itu biasa disebut dengan problem coping focus, ya, coping itu kan bagaimana mengatasi stres, jadi problem focus coping gitu. Nah, kemudian karena dia melibatkan emosi-emosi negatif, dalam mengelola stres kita juga harus mengelola emosinya, dan itu yang disebut dengan emotion focus coping. Jadi sederhananya ya, bagaimana mengelola stres, atasi masalahnya, stabilkan emosinya gitu kira-kira. Nah, gimana nih kok gampang banget kayaknya lah gitu. Mengatasi masalah itu yang lebih susah. Nah, itu dia, kalau saya udah bisa atasi dan saya enggak jadi punya masalah gitu ya. Nah, gimana nih? Nah, sekarang kita apa namanya coba explore satu-satu gitu ya. Nah, ketika kita stres, seringkali kan yang mendominasi itu perasaannya dulu. Ya, betul. Maksudnya masalah belum selesai, tambah pusing gitu karena kita nangis, sedih dan seterusnya gitu, nggak bisa berpikir jernih. Karenanya satu hal yang biasanya penting untuk kita lakukan di awal adalah bagaimana menstabilkan emosi. Menstabilkan emosi itu caranya banyak sekali, disesuaikan dengan diri kita masing-masing gitu ya. Intinya kita lakukan hal-hal yang bertujuan untuk menurunkan ketegangan emosi kita gitu. Seperti apa aja nih contohnya? Ya, kalau kita lagi sedih gitu ya, berarti kita menurunkan kesedihan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita lebih bersemangat gitu kan. Membuat kita lebih berenergi gitu. Tapi justru kalau emosinya marah, kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat kita lebih calm down, lebih tenang gitu. Jangan salah kan, kalau misalnya kalau mahasiswa sih ya, saya jadi contohnya banyak mahasiswa nih, putus cinta gitu ya, sedih dengerin lagu yang melo gitu ya, tambah gitu kan. Atau lagi kesel dengerinnya lagu rock gitu kan, tambah ini gitu. Nah, kalau contoh sehari-hari gitu ya, buat kita buat keluarga di rumah dan seterusnya gitu ya, ya kita bisa melakukan hal-hal yang menurunkan ketegangan emosi dengan misalnya melakukan hobi, ya, melakukan hal yang menyenangkan gitu. Kalau ibu-ibu stres gitu ya, beri waktu untuk me time gitu ya. Me time itu macam-macam kan. Ada yang sekedar tidur karena kadang-kadang yang bikin stres karena kurang tidur. Ada yang ya me time-nya adalah masak gitu ya. Walaupun ada juga ibu-ibu yang masak itu bikin stres karena dia nggak bisa masak gitu kan. Masak bisa jadi hobi karena buat orang-orang yang senang nyoba-nyoba resep misalnya. Jadi menurunkan ketegangan tuh caranya banyak, termasuk juga olahraga ya. Ada orang yang misalnya lagi sedih segala macam, dia lebih merasa berenergi ketika jogging atau sekedar jalan pagi kayak gitu. Ya, seperti itu. Jadi bisa kita melakukan hobi, bisa melakukan olahraga, makanan gitu ya. Kan katanya makan coklat ya, karena hormon-hormonnya terbantu ya, bisa memunculkan hormon bahagia, endorfin, gitu, tenang dan seterusnya. Tapi katanya coklat hitam ya, dark coklat gitu. Kalau coklatnya kebanyakan gula ya, gula itu sendiri bisa, iya, terhadap gula itu sendiri juga bisa ini emosi, gitu. Jadi melakukan hobi. Dan yang penting juga adalah melakukan hal-hal yang membuat kita rileks, gitu. Bervariasi gitu, tergantung orangnya. Apa sih yang membuat dia rileks gitu? Jangan-jangan rileksnya adalah ketika berdoa atau sholat di keheningan malam, gitu ya. Atau misalnya tilawah, walaupun nggak ngerti artinya, tapi ayat-ayat Quran itu buat sebagian orang mungkin jadi menenangkan. Seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menurunkan ketegangan emosi, gitu ya. Intinya bisa hobi, olahraga, makanan, gitu, atau penyaluran melalui agama, kayak gitu, spiritual ya. Nah, yang kedua, kita hadapi nih masalahnya ya. Menghadapi masalah itu belum tentu sampai masalahnya selesai kok, gitu ya. Karena ada masalah-masalah yang gak bisa selesai loh. Kayak misalnya stres dalam isu grieving ya, orang yang kehilangan orang yang dicintai, ya. Kan gak bisa selesai kalau memang masalahnya adalah pengen orang itu ada lagi, gitu. Iya, gak bakal bisa ya. Iya, betul. Okay. Ya, nah makanya dalam mengelola masalah ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu deh sebenarnya masalah kita nih apa, yang paling mengganggu kita nih apa. Karena biasanya orang menganalogikan masalah tuh seperti benang kusut ya. Jadi kadang kalau udah dalam masalah tuh kita larut, kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang akibat, seperti itu. Makanya kan istilahnya mengatasi masalah, kita harusnya ada di atas masalah tersebut, kita sehingga kita bisa lihat. Jadi kita identifikasi masalah, apa sih yang paling mengganggu, gitu. Apa sih yang kita pikirkan paling berdampak negatif, berbahaya, menakutkan dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian ketika kita mengidentifikasi masalah, ya, kita juga perlu mencari, mengidentifikasi juga kita punya sumber-sumber apa yang kita miliki untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Kenapa saya menyebutkan ini? Karena ketika kita punya masalah, kadang kita fokusnya cuma sama masalah kita, gitu. Ya, misalnya kalau masalah keluarga apa ya, mungkin Mas Rudy mau konsul masalah. Ya, atau misalnya ini kalau saya ibu-ibu ya, nih kayak masalah sekarang nih, masalah mau sekolah anak yang mana ya, gitu kan. Karena ada beberapa ibu-ibu muda gitu, misalnya aduh yang mana ya, milih sekolah tuh kayak gimana ya, dan seterusnya. Mungkin jadi stres gitu ketika udah tahu nih yang bagus tuh ini, wih mahal banget, gitu, stres gitu. Nah coba sekarang kita identifikasi apa yang paling penting buat kita, gitu ya, fasilitasnya kah, kurikulum, jarak kah, gitu, dan seterusnya. Nah kemudian kita cari sumber-sumber yang tepat, kayak misalnya sumber-sumber ini adalah ketika ada satu hal yang gak terpenuhi, penggantinya apa ya? Alternatif yang untuk menutupi kekurangan bagian ininya apa ya? Seperti itu. Jadi kita juga jangan kelamaan menggali masalah, gitu. Tapi kasih waktu juga untuk menggali sumber solusi, gitu kan. Oh ternyata ini nggak apa-apa nih, mahal tapi ini udah pas banget, gitu kan. Oh berarti mungkin solusinya cari pinjaman, gitu ya. Yang nggak tahu ya. Tapi artinya juga kita harus berikan waktu yang cukup untuk menggali sumber-sumber masalah. Sumber-sumber solusi, sumber-sumber penyelesaian masalah. Nah, ketika kita udah brainstorming aja dulu, yang ini, yang ini, gitu, dan seterusnya. Ya, kalau masalah kan gak usah di brainstorming, kita mikirin satu hal negatif udah muncul anak-anaknya seperti itu. Nah, tapi kita perlu brainstorming apa sih sumber-sumber solusi yang kita miliki. Oh, kita lupa ternyata ada orang tua, ada kakak, ada adik, ada tetangga dan seterusnya ya. Kalau mahasiswa tuh kadang kayak gitu kan, ketika punya masalah gitu ya, ya seakan-akan dia harus menyelesaikan masalah itu sendiri, padahal dia punya daya dukung istilahnya. Nah, ketika kita sudah menyusun ya, mencari sumber-sumber masalah, baru kita merencanakan langkah apa yang mau kita ambil. Jadi betapapun masalah itu nggak bisa selesai sampai tuntas, tapi ketika kita mencoba memulai langkah penyelesaian, itu udah membuat memberikan energi positif. Ya, setidaknya kalau masalah itu 100%, ketika kita mencoba udah ada 10% yang kita jalanin. Keberhasilan 10% itu akan membuat kita pingin mencoba langkah selanjutnya. Jadi biasakan untuk setelah merencanakan kita mau ngapain, biasakan untuk memulai. Ya, memulai dari yang paling mudah, memulai dari apa yang bisa dikerjakan saat ini. Gitu. Okay. Ya, kayak misalnya pengen ini apa namanya? Pengen punya sekolah yang bagus, okay, nabung dari anaknya sekolah yang bagus, nabung dari saat ini misalnya seperti itu. Kadang yang membuat kita pesimis adalah ketika kita memikirkan cara penyelesaian masalahnya secara keseluruhan, secara kompleks gitu loh. Aduh, gak bisa nih, ini apa dulu nih gitu. Makanya kita perlu memecah apa yang perlu kita lakukan, apa yang sudah bisa kita lakukan saat ini, yang mudah gitu ya, yang setidaknya hasilnya udah bisa kita lihat gitu. Okay. Apa namanya, sehingga hasil yang positif itu walaupun baru 10% meningkatkan motivasi dan keberanian kita untuk menghadapi masalah berikutnya atau menjalani langkah selanjutnya seperti itu. Okay. Berarti mencari solusi yang gampang dilakukan dulu ya, yes, Mbak, untuk betul. Mengatasi masalah itu ya, Mbak ya. Yeah. Okay. Baik. Baiklah, nanti kita lanjut lagi pembahasan kita di hari ini dan kita masuk di sesi berikutnya nanti. Dan untuk Anda sahabat iDream, pastikan Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan untuk Anda, saya ajak kembali yang ingin bergabung juga bisa ya melalui telepon di 021-788-5300 atau juga bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0822-9789-1044. Jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Anda masih mendengarkan Inspirasi Keluarga hanya di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family. Sebelum 44 AM iDream Radio, Successful Muslim Family, sahabat iDream, kita masih di Inspirasi Keluarga yang pasti untuk edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di 1044 AM iDream Radio dan juga untuk Anda yang mengakses live streaming kita di www.idreamradio.id. Baik, ini seperti apa lagi nih untuk kita bisa tetap mengelola stres ini, Baika? Oke, nah sekarang mungkin yang perlu kita perhatikan juga, jangan nunggu stresnya udah jadi berat dan sulit dikelola gitu ya. Okay. Kita perlu juga melakukan atau menjalani kehidupan kita secara seimbang, sehingga stres-stres yang kita hadapi ini dosisnya masih dalam kadar yang bisa kita kelola gitu ya. Jadi pola hidup seimbang itu akan membuat kita lebih tahan stres gitu ya, tahan banting lah ibaratnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai itu ya? Yang pertama memang kita harus seimbang dalam keadaan fisik gitu. Jadi bagaimana kita memberikan asupan makanan yang bergizi seimbang seperti itu. Olahraga ya, pola makan, pola gerak gitu ya yang juga seimbang gitu. Karena kan kayaknya udah tersohor ya mens sana in corpore sano itu ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu, bahwa supaya kita punya daya tahan stres yang bagus, ya pola tubuh kita, pola fisik kita juga harus seimbang. Nah, yang kedua juga bagaimana kita bisa menakar kemampuan kita sehingga kita melakukan sesuatu sesuai dengan kadar kemampuan yang kita miliki. Ya, sesuai dengan termasuk juga sesuai dengan minat yang kita miliki. Okay. Gitu. Sekarang saya bicarain kadar kemampuan dulu lah ya. Karena kadang-kadang sumber stres itu ketika kita merasa overload. Gitu. Gimana kalau kemampuan sih udah tahu sekian, tapi tuntutannya banyak, Mbak, gitu kan? Betul. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pecah tuntutan itu sehingga aktivitas yang kita lakukan tetap sesuai kemampuan kita. Gitu. Jadi ibu-ibu yang misalnya ibu rumah tangga tuh 24 jam gitu ya. Ya, punya anak kecil juga gitu. Yang mandi aja susah gitu. Rumah enggak pernah rapi. Ya pecah gitu. Apa yang paling penting buat kita gitu. Misalnya yang penting anak dulu nih terurus makannya gitu ya. Fisik apa psikisnya juga dibacain buku dan seterusnya. Ya mungkin rumah enggak harus dipel setiap hari gitu. Yeah. Ya artinya itu kan tuntutan-tuntutan ke diri kita sendiri gitu ya. Jangan menuntut ketika punya anak kecil, rumah rapi, ubin kinclong gitu kan. Suami-suami juga jangan menuntut itu. Nah, itu jangan-jangan sumber stresnya tuntutan itu. Jadi lakukan kegiatan sesuai kemampuan. Kalau tuntutannya lebih banyak, tuntutan itu kita pecah-pecah dan tetap lakukan sesuatu, lakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan kita. seperti itu. Nah, yang kedua juga lakukan sesuatu yang sesuai dengan, bukan sesuai dengan minat ya, tapi kembangkan hobi dan atau aktivitas yang memang sesuai dengan minat kita. Karena ketika kita mengembangkan hobi, melakukan hal yang kita minati, ya itu kan memunculkan perasaan bahagia. Ya, terus juga kita jadi lebih produktif gitu ya. Kalau kita ngelakuin hobi, lupa deh waktu gitu kan. Nah, itu kan juga perasaan senang ketika beraktivitas itu kan juga membantu kita untuk menyehatkan mental ya. Jadi setidaknya ini lupa lah dengan masalah yang bisa menurunkan ketegangan masalah ya. Jangan dilupain juga masalahnya. Nanti pas udah selesai itu, ya yang kita lakukan kan menangkan apa menurunkan ketegangan emosi sehingga kita bisa berpikir jernih gitu. Emosi dan pikiran itu kan semuanya diolah sama otak ya. Ketika kita larut dengan perasaan-perasaan negatif, ya yang bekerja itu bagian otak yang mengakses emosi gitu, ya otak limbik dan seterusnya gitu mungkin ya, yang akhirnya otak untuk berpikir, analisa, problem solvingnya nggak bisa bekerja optimal. Jadi ketika emosi lagi apa namanya intens, kita harus menurunkan sehingga kita bisa mengajak atau mengaktifkan otak yang membuat kita bisa berpikir. Kan menyelesaikan masalah itu harus berpikir jangka panjang, analisa ya untuk melakukan problem solving itu. Gitu. Jadi perlu menurunkan ketegangan emosi bukan untuk melupakan masalahnya tapi untuk supaya kita siap menghadapi masalah gitu. Nah, itu salah satunya. Itu kalau udah punya masalah kan, tapi sebelum kita punya masalah yang gak bisa diselesaikan, salah satu menjaga kesehatan mental ini adalah beri waktu ya, atau memang kita bukan waktu yang tersisa ya, tapi memang kita siapkan waktu untuk melakukan sesuatu yang kita minati atau melakukan hobi kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga cara supaya kita punya kesehatan mental yang baik dan daya tahan stres yang baik adalah bangun hubungan sosial yang baik. Gitu. Gaul lah istilahnya gitu ya. Terlibat dengan berbagai organisasi ya, salah satu pasti gaul yang positif, organisasi yang positif, tapi memang kita punya interaksi dengan orang lain gitu. Ya, karena salah satunya supaya kita punya daya tahan stres yang baik dan sehat mental, kita harus terbiasa berbicara atau berdiskusi dengan orang yang kita percaya gitu, orang yang kita nyaman gitu. Kadang stres itu kan ketika masalah numpuk gitu. Tapi untuk orang yang punya masalah terus dia share, "Oh, tadi semalam gini loh, ini gini loh." Itu masalahnya sendiri udah, walaupun masalahnya belum selesai, emosinya sendiri udah heals gitu, udah lebih lega. Iya seperti itu. Jadi perlu punya lingkungan yang positif, punya interaksi sosial yang positif gitu ya. Supaya kita lebih sehat mental. Nah, kemudian juga bagaimana kita mengembangkan pikiran positif. Gitu. Ini juga cara supaya kita sehat mental. Tadi kan menyadari kelebihan, kekurangan, itu kan dengan pikiran yang positif gitu. Pikiran yang positif tuh bukan pikiran yang idealis gitu ya. Tidak, pikiran positif tuh tetap realistis. Karena sesungguhnya setiap masalah itu kan jadi masalah berat atau enggaknya tergantung cara kita melihat masalah tersebut ya, gitu. Sebelum kita menghadapi persepsi kita terhadap masalah itu gitu. Ada orang yang kalau tabungannya kosong dia udah stres banget gitu. Tapi ada orang yang, kalau tabungan kosong berarti bakal ada rezeki lagi yang masuk misalnya kayak gitu kan. Itu cara ya kayak kalau ada buku ya setengah isi setengah kosong ya. Ada gelas yang isi airnya setengah, kita mau lihat yang isi apa kita mau lihat yang kosongnya gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya pilihan. Nah, biasakan untuk melihat sesuatu dari sisi positifnya. Itu satu hal yang memang harus kita bangun sih. Makanya saya mengatakan membiasakan, karena ya bisa jadi memang pola asuh kita kan ya kalau penelitian ya memperlihatkan bahwa memang seringkali kita diasuh dengan kekurangan-kekurangan kan. Bu, saya dapat nilai 7. Teman kamu berapa? Yang 10 berapa orang gitu kan. Jadi kelihatannya sisi negatif. Nah, sekarang nih dalam keadaan dewasa dan kita jadi orang tua, bagaimana kita membangun kebiasaan untuk melihat sesuatu dari sisi positifnya. Itu membuat kita lebih sehat mental dan lebih tahan terhadap stres. Nah, Yang last but not least, yang terakhir tapi yang paling penting adalah bagaimana kita meningkatkan sisi spiritual, gitu. Bahkan sisi spiritual ini juga ada jadi cara, salah satu cara manajemen stres dengan istilah spiritual coping. Karena ada masalah-masalah yang memang nggak bisa selesai, tadi yang saya bilang. Cara untuk release stresnya adalah mengembalikan itu pada yang memberi masalah, gitu kan? Ya kalau dalam Islam kita bicara tawakal, gitu ya, atau qanaah, kayak gitu ya. Karena ya ketika kita memikirkan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan, ya, semakin kita pikirkan bukan semakin selesai, semakin kita pikirkan kita semakin merasa putus asa karena memang itu sesuatu yang nggak bisa diubah lagi. Cara yang terbaik adalah menerima, kan. Nah, cara penerimaan yang paling membantu adalah menerima bahwa itu bagian dari apa yang memang sudah ditakdirkan, gitu ya. Seperti itu. Tapi ini untuk hal-hal yang memang nggak bisa kita lakukan lagi, ya. Jadi nggak langsung pasrah, gitu ya. Harus ikhtiar dulu, harus usaha dulu. Tapi memang meningkatkan sisi spiritual, salah satunya dengan menerima ketentuan-ketentuan dari skenario yang punya skenario hidup kita, itu juga membantu kita untuk lebih sehat mental, gitu. Dan lebih tahan banting terhadap stres. Oke, sebesar apapun masalahnya, pasti Allah memberikan masalah tidak melebihi kemampuan kita, ya, Mbak, ya. Betul. Dan ada Allah yang maha besar, lebih besar dari masalah tersebut. Oke, ini Mbak Ika, tadi kita sudah, Mbak Ika sudah menjelaskan bagaimana kita untuk diri kita ini sendiri, itu bagaimana ketika kita stres. Tapi kan kadang juga orang-orang di sekitar kita juga mengalami stres nih, Mbak. Mungkin keluarga, atau mungkin juga teman, atau sahabat, dan lainnya. Kadang kalau kita lihat ketika seorang anak mengalami stres, malah orang tuanya juga ikutan stres melihat anaknya, Mbak. Bagaimana nih kita sebagai orang di sekitar, ketika ada orang di sekitar kita mengalami stres, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Oke, ini pertanyaannya udah selangkah lebih maju, gitu ya. Karena kampanye yang harus di kampanye kesehatan mental yang kita gembar-gemborkan juga adalah bagaimana kita aware terhadap kondisi orang-orang di sekitar kita. Tapi ini udah bagus nih kalau Mas Rudy kan udah bisa melihat, ya, ada teman, ada sekitar, ada keluarga yang stres. Nah, seringkali yang terjadi itu, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, ya, seringkali yang terjadi itu orang-orang di sekitarnya nggak peduli, nggak sadar, gitu, bahwa ada, wah ternyata anaknya lagi stres, wah ternyata pasangannya lagi stres, iya, tidak menyadari. Sehingga kita perlu meningkatkan observasi, gitu, ya, ketajaman pengamatan kita, gitu, termasuk juga ketajaman kepekaan kita untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar kita ini sedang membutuhkan bantuan, gitu, ya, sedang mengalami stres dan membutuhkan bantuan. Ya, apa yang kita amati, ya, tadi ciri-cirinya boleh, tapi bukan untuk menjudge, ya, gitu, ya, tapi untuk membuat kita aware, oh kayaknya dia butuh bantuan, kok dia berubah, ya, gitu kan, kayak tadi. Kok dia enggak fokus, ya, gitu. Kok dia biasanya belanja keluar nih, kok tetangga yang ini kok tutupan pintu mulu, udah jam 10 pagi jendela segala macam belum dibuka, misalnya, gitu. Nah, kita juga harus meningkatkan kepedulian sehingga kita bisa peka dengan kondisi di sekitar kita. Ya, salah satunya dengan pengamatan kita, gitu, ya. Bukan kepo, loh, ya. bukan jadi ngeliatin orang, gitu, pengen tahu urusan orang, tapi lebih pada kepedulian, gitu. Nah, terus gimana kalau kita melihat ada orang-orang yang mengalami stres di sekitar kita? Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas tentang manajemen stres, ketika ada orang di sekitar kita, kita bantu untuk memanage. Pertama, berarti kalau tadi manajemen stres itu adalah emotion focus coping, gitu, ya, berarti kita bantu untuk menurunkan ketegangan emosi dia, gitu. Bagaimana ketika ada anak yang marah-marah segala macam, kita bantu dipeluk, ditenangkan, gitu, atau pasangan, gitu, ya, kelihatannya lagi murung, ya, hal apa yang, kalau namanya pasangan kan mungkin kita tahu, ya, hal apa yang membuat emosi calm down-nya itu dengan cara apa masakan kah atau apa dan seterusnya, kayak gitu. Jadi kita bantu untuk menurunkan ketegangan emosi. Atau misalnya kita ajak lakukan hobi dia, kita temenin jogging, kita ini, gitu, untuk menurunkan emosinya. Nah, yang kedua, kita bantu untuk menghadapi masalahnya, problem coping fokus tadi, gitu. Kalau anak, ya, kita ajak bicara supaya kita bisa membuat anak tersebut melihat sebenarnya masalah utamanya apa gitu ya, sedih nggak mau sekolah gitu, apa gitu, takut gurunya kah, habis berantem sama temennya kah, pelajarannya susah kah gitu, dan seterusnya. Bukan malah ibunya, kamu nih udah sekolah mahal-mahal. Malah tambah stres. Iya, tambah stres ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya sama, kita bantu untuk mereka mengelola stresnya dengan menstabilkan emosinya, membantu mereka menstabilkan emosinya, dan membantu mereka menghadapi masalahnya. Dan hal yang paling penting yang juga kita gembar-gemborkan dan kita kampanyekan adalah dua hal ini bisa dilakukan dengan cara diri kita menjadi tempat yang nyaman untuk mereka bercerita. Gitu. Ketika seseorang bercerita, tadi yang saya sampaikan ya, sebelum akhirnya masalahnya selesai, itu juga ada satu titik yang membuat mereka plong gitu. Ya, apa healing gitu ya, istilahnya ventilating kan, kalau ventilasi kan udara kotor keluar, udara bersih masuk. Nah, cerita itu juga kayak gitu. Tapi ketika orang yang mendengarkan cerita ini mendengarkannya dengan benar gitu. Istilahnya mendengar aktif ya, atau mendengar empatik gitu. Bukan anaknya baru cerita, "Wah, aku enggak semangat nih sekolah. Kamu tuh gimana sih? Kamu jadi apa?" Itu kan bukan mendengar ya. Langsung interupsi gitu. Tapi didengarkan dulu. Nah, mendengar reflektif itu ya, bagaimana ketika mendengarkan kita mencoba menyampaikan, mungkin ini satu sesi sendiri kali ya, tapi intinya kita mencoba berempati deh gitu ya dengan apa yang diceritakan. Dan jangan langsung terburu-buru memberi solusi gitu, apalagi manas-manasin ya, Maya. Apalagi mau ngomporin kan gitu. Nah, di sisi lain, dengan kita jadi tempat cerita yang nyaman, itu juga membantu untuk orang tersebut mendiskusikan problem solvingnya kan gitu. Jadi dapat nih dua-duanya, emosinya, ketegangannya menurun, mungkin juga bisa diajak diskusi untuk mencari solusi kayak gitu. Jadi ya, hal yang harus kita ini kan adalah beri waktu untuk mendengarkan ya, apalagi kalau kita bicara psikologi keluarga gitu. Nah, seberapa banyak waktu yang kita berikan untuk saling mendengarkan gitu ya, orang tua ya, pasangan saling mendengarkan pasangannya, orang tua mendengarkan anaknya. Jangan-jangan pola komunikasi kita ini bukan mendengarkan, tapi lebih banyak menyampaikan gitu kan. Pasangan sebelum berangkat gitu ya, suami banyak pesan-pesannya, nanti gini-gini gitu ya, ibu ke anaknya sebelum berangkat banyak pesan-pesannya ya, padahal Allah udah ngasihnya proporsional loh, telinga dua, mulut satu ya, harusnya rasio mendengarkan lebih banyak daripada rasio menyampaikan. Berarti membangun komunikasi yang lebih baik lagi lah kalau untuk dalam keluarga, mendengarkan. Oke, baik. Menarik, mereka sudah banyak kita bahas hari ini tentang kesehatan mental ya, mulai dari tadi ciri-cirinya, mungkin juga orang-orang yang tidak sehat mentalnya seperti apa, dan bagaimana kita juga terlibat dalam permasalahan orang lain nih, Mbak Ika. Nah, mungkin sebelum kita closing hari ini, mungkin ada kesimpulan atau closing statement Mbak Ika terkait pembahasan kita hari ini. Oke, boleh. Sebelum closing statement, ada satu item yang belum saya sampaikan ya, kayaknya perlu juga. Jadi buat kita yang melihat ada orang-orang di sekitar kita mengalami stres atau bahkan gangguan jiwa ya, dengan kita sudah mengamati, kita coba dengarkan. Nah, tapi ketika kita melihat kita sudah tidak mampu untuk membantunya secara efektif ya, atau misalnya kita sudah melihat dua hal, pertama distress, jadi kondisi stresnya tuh berlarut-larut gitu ya, dan disfungsi, bahwa orang tersebut tuh benar-benar udah nggak bisa menjalani aktivitasnya, peran-perannya terabaikan dan seterusnya, jangan ragu untuk mengajak gitu ya, menyarankan atau bahkan sampai mengantarkan orang-orang di sekitar kita tersebut untuk mencari bantuan gitu. Ini perlu saya sampaikan di akhir, karena kayaknya kalau ke dokter itu wajar banget gitu ya, tapi kalau ke psikolog, kalau ke psikiater, emang gue gila gitu kan. Itu yang mindset masyarakat. Iya, mindset ini yang harus kita lakukan. Jadi kita beri dukungan, kita mengingatkan gitu ya, bahwa termasuk mengingatkan bahwa kesehatan mentalnya hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini sebagai penutup juga ya, bahwa walaupun kesehatan mental itu tidak selamanya kasat mata ya, ya kayak seperti apa namanya, luka darahnya kelihatan dan seterusnya ya, luka batin kan nggak kelihatan. Meskipun ada ciri-ciri yang tadi bisa kita lihat ya, tapi kita tidak bisa mengabaikan isu kesehatan mental, karena kesehatan mental yang terganggu ya, atau gangguan yang berlarut-larut, itu justru akan berdampak lebih besar lagi gitu ya. Ketika masalah sudah semakin kompleks, pasti sudah semakin butuh usaha lebih, butuh waktu lebih, butuh energi lebih untuk menyelesaikannya. Dan yang kedua, dampak berikutnya adalah justru ketika seseorang terganggu kesehatan mentalnya, itu juga akan mengganggu aktivitasnya. Ya sama sih seperti aktivitas fisik, tapi kita nggak menyadari bahwa kesehatan mental juga bisa berdampak pada aktivitas-aktivitas kita yang lain, termasuk juga bisa menurunkan kondisi kesehatan fisik kita gitu. Nah, ya itu juga menarik nih ketika kita bahas ada istilah misalnya psikosomatis ya, keadaan psikis yang berdampak pada keadaan fisik. Jadi sebagai penutup mungkin langsung ditutup ya. Boleh langsung. Ya. Jadi apa namanya? Kita sama-sama perlu meningkatkan kepedulian kita, kesadaran kita tentang kondisi kesehatan mental. Yang pertama untuk diri kita sendiri, juga kondisi kesehatan mental atau kebahagiaan gitu ya, bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Apa namanya? Sehingga seluruh aktivitas yang kita jalani gak hanya berfokus pada yang terlihat gitu ya, tapi kita juga concern dan peduli terhadap hal-hal yang tidak terlihat secara kasat mata, seperti itu. Oke, baik, menarik sekali Mbak Ika untuk pembahasan kita hari ini tentang kesehatan mental, dan semoga ini bisa membuka wawasan sahabat iDream di rumah semua yang lebih bisa peduli lagi dengan orang-orang di sekitar kita, menang-menang lebih apa ya, peka lagi tetap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Terima kasih Mbak Ika sudah bersama kita di hari sama-sama. Ini semoga pembahasan kita bisa bermanfaat untuk sahabat iDream semua di rumah. Dan juga untuk Anda sahabat Edim, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama kami. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan oleh Mbak Ika, bagaimana kesehatan mental, bagaimana orang-orang yang sehat mentalnya itu ciri cirinya seperti apa. Mungkin kita sudah bisa melihat pada diri kita sendiri, atau juga kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, apakah memang membutuhkan kita dan menjadi orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk bisa mencari solusi, justru bukan menambah masalah mereka ya. Baik sahabat iDream, jangan lewatkan program-program lain juga masih akan hadir ke ruang dengar Anda, tetap di 1044 AM iDream Radio. Dan saya Rudi Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iDream, terima kasih. Anda telah mendengarkan Inspirasi Keluarga. Inspirasi Keluarga. iDream Radio, Successful Muslim Family. Dan ikuti acara kami selanjutnya.